Halo sahabat bulu burung, kembali lagi bersama saya. Oke, di video kali ini saya dapat rekomendasi dari Lil OMG. Ini game dari bapak besar. Game-nya gak tahu kayak apa lah ya, kita coba dulu saja. Baik, pertama-tama kita akan menginstal gamenya terlebih dahulu. Di sini size sebesar 42 MB, kurang. Lebih tepatnya 41,88 MB. Ya, hiraukan notifikasinya. Ya, sedang menginstal. Dan kita coba main. Ya, gamenya menggunakan Unity. Tidak, ini bukan bermaksud maker atau apa. Kita hanya review game. Oke. Level 1. Kita bisa pakai Grace atau Aho. Kita bakal pakai Ahok. Prabowo Jokowi masih dikunci ya. Oke, kita pakai Ahok. Tonton dulu video buat buka Jokowi. Ya. Kita akan menggunakan bapak besar Ahok. Gak saya ketawa, bukan ini apa lawannya bang. Monyet nih yang bikin lanjut enggak masuk. Kagak ada tutorialnya lagi. Spontan uhuy saya ya, GG Gaming gak guys, gue guys. Porel Bapak Jokowi itu speed sama jamnya. Oh, Bapak Ahok power ya, statistik untuk speed. Kenapa speed? Apakah suka lari? Enggak ya. Coba ada yang kepikiran gak bikin game kayak gini banyak. Mati lagi dah. Boleh. Oi, monyet. Ini level 8 udah susah amat darahnya tuh. Pergerakannya agak lambat ya. Bukan agak lambat, iya agak kagak lincah gitu. Ini game sih. Ah, mati nih bapak. Awas. Enggak, bukan maksudnya Jokowi mati. Ini di gamenya, di game monyet, susah game. Udah lah, Gue males banget. Oke, begitu. Sekian review dari saya. Oh, statistiknya Prabowo gila juga. Lihat tuh, power kuatan Prabowo. Oke lah. Enggak, bukan maksudnya Jokowi gak kuat, maksudnya di gamenya loh. Ini menang speed dia, jago lari. Kalah? Jangan lupa like, comment.